pemahaman yang sangat buruk. Karena itu dia tidak berjalan di atas sunnah. Ahmadiyah Al-Qadiani, Ahmadiyah Al-Qadiani ma'ruf bagi kita, ini murtad, kaum murtadin yang mengaku menjadi, yang mengangkat Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab sebagai nabi, padahal ayat Al-Quran telah jelas mengatakan khataman nabiyyin wa Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin. Saya mau tanya, apakah Ahmadiyah mengingkari ayat itu? Dia mengatakan saya tolak ayat ini? Tidak. Dia tetapkan itu, ayat itu, tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya. Dia tidak menolak ayat itu. Dia, apakah dia menolak Al-Quran yang ada pada kita? Tidak. Tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya. Baru-baru ini saya berdialog dengan salah seorang Ahmadiyah yang meminta kepada saya secara berdua, tidak di hadapan umum, karena ini mungkin lebih dapat mengenang untuk masuk ke hati. Dia tidak tolak ayat ini, tetapi dia tafsirkan khatam di situ adalah perhiasan atau cincin. Karena kami berdialog di perpustakaan besar, terbesar di Asia Tenggara ini, maka saya tunjuk hampir seluruh kitab tafsir dan lughatul Arab. Tetap dia mengatakan bahwa khatam di sini adalah cincin. Yang saya mau jelaskan sama para asatidah yang saya muliakan adalah bahwa tidak setiap orang yang membawakan Al-Haq, Al-Quran dan Hadis berada di atas kebenaran. Kalau tidak, dia berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khawarij membawakan ayat Al-Quran Al-Kirim, ahli-ahli bid'ah besar membawakan ayat-ayat Al-Quran Al-Kirim. Tetapi ditafsirkan sesuai dengan penafsirannya sendiri. Tidak ada metode. Contoh lain, orang mengadakan salat, mengerjakan salat nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban untuk banyak hadis. Saudara bertanya, sunnah? Orang itu menjawab, sunnah. Mana dalil? Ini dia. Dikeluarkanlah sejumlah hadis yang menjelaskan adanya salat nisfu Sya'ban. Saudara tentu bertanya lagi, sahih hadis itu? Sah datangnya dari Nabi SAW atau tidak? Kebanyakan diam, tidak bisa menjawab. Mari dipulangkan kepada ahlinya, para ulama, dalam mengamalkan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Hadis, tanyakan kepada ahli hadis. Hadis ada isnadnya, tidak serampangan sembarangan orang membawakannya. Dicek, dilihat. Kata ulama dahulu mengatakan al isnadu minad din, walau lal isnad la qala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada isnad, maka siapa saja dapat ngomong apa saja yang dia mau ngomongkan, dia mau bicarakan seenaknya. Maka ditanya dalam Islam, sammu rijalakum, sebutkan rijal kamu. Maka para ulama telah menjelaskan kepada kita hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban maudhu, palsu. Silakan saudara baca, saya sebutkan beberapa kitabnya. Pertama kitab Al-Mawdu'at oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi. Yang kedua kitab Al-Lal Al-Masnu'ah Al-Imam Suyuti. Kemudian yang ketiga kitab Tanzihul Syari'ah oleh Al-Imam Ibn Araq. Di khususnya di kitab Al-Mawdu'at Al-Imam Ibn Al-Jawzi menjelaskan tentang isnadnya, dan seluruh hadis yang berbicara tentang ini maudhu. Nah, berarti tidak berada di atas sunnah, tapi yang menjadi lawan bagi sunnah itu bid'ah. Contoh lain, seorang membawakan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa beliau puasa pada hari Senin. Beliau menjawab, itulah hari kelahiran saya dan diturunkan Al-Quran pada hari itu. Hadis ini yang pertama mengenal hadis ini kan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Para sahabat yang pertama mengenali hadis ini, yang menyampaikan kepada manusia juga para sahabat. Hadis ini termaktub di kitab Sahih Muslim. Sahabat mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan sesama mereka, saling menyampaikan satu dengan yang lain. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, kemudian tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, termasuk a'immatul arba'ah di sini. Pernahkah salah seorang dari mereka menafsirkan hadis yang mulia ini untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai mati kita cari tidak akan ketemu. Saya berani mengatakan sampai mati. Kenapa? Karena maulid tidak pernah ada kecuali pada abad keempat Hijriah. Nah, coba lihat. Itu mereka berdalil dengan hadis tapi tidak berada di atas sunnah. Kenapa? Karena mereka mempunyai pemahaman yang buruk yang menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti khawarij membawakan hadis, membawakan ayat Al-Quran tapi ditafsirkan sesuai dengan kemauannya, sehingga Ali mengatakan apa yang kau katakan adalah batil. Karena seluruhnya juga membawakan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, tapi apakah berada di atas sunnah atau tidak? Karena itu terdapat hikmah yang sangat-sangat dalam sekali ketika Rasulullah SAW mengiringi sunnahnya, perjalanan kehidupannya dengan perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lanjutan hadis yang pertama saya bacakan tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali yang mewakili sekalian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Addu 'alaiha dengan dhamir kata ganti mufrad, bukan 'alaihima. Padahal yang disebut dua. Coba perhatikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-madin. Dua, ada huruf waw, ataf, penghubung. Addu, peganglah. Addu alaiha, harusnya kan alaihima, tapi Nabi katakan alaiha. yang menunjukkan bahwa yang pertama kali menerapkan sunnah Nabi yang mulia